سورة يونس عليه السلام، dan Allah berfirman dalam surah Yunus alaihissalam, inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh. Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari, kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya. Ini dalam surah Yunus ayat yang ketiga. Waqala fi surah Ar-Ra'd, dan Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Ialah Allah yang telah mengangkat langit-langit tanpa tiang yang kalian melihatnya, kemudian dia beristiwa di atas 'arsy-Nya. Ini surah Ar-Ra'd ayat yang kedua. Wa qala fi Taha, Allah juga berfirman dalam surah Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, Zat yang Maha Pengasih beristiwa di atas 'arsy-Nya. Ini surah Taha ayat yang kelima. Waqala fi suratil Furqan, Allah juga berfirman dalam surah Al-Furqan, thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia beristiwa di atas 'arsy-Nya. Ini Al-Furqan ayat ke-59. Waqala fi surati Alif Lam Mim As-Sajda, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya pada 6 hari, kemudian dia beristiwa di atas 'arsy-Nya. Ini As-Sajdah ayat yang ke-4. Wa qala fi suratil Hadid, dan Allah berfirman di dalam surah Al-Hadid, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari, kemudian dia beristiwa di atas 'arsy-Nya. Ini dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-4. Semua ayat-ayat yang telah kita baca dari uraian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah dalil-dalil yang menunjukkan isbat sifat istiwa Allah, menetapkan sifat beristiwa pada Zat Allah Azza wa Jalla. Sunnah wal Jamaah dalam bab al-asma wa sifat, di antara yang mereka tetapkan yaitu sifat al-istiwa. Al-istiwa dalam bahasa dan penjelasan ahlul ilm maknanya yaitu al-hudu wal-irtifa wa al-istiqrar. Makna al-istiwa yaitu al-hulu wal-irtifa, tinggi. Wal-istiqrar bertempat atau menempati. Jadi kalau menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, artinya Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Atau Allah bertempat di atas arsy-Nya. Ini adalah zahir ayat-ayat yang telah kita baca. Dan di sana ada hadis-hadis yang menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di langit dan tinggi di atas makhluknya. Di antaranya hadis yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pertanyaan aina Allah, di mana Allah, maka dia menjawab fisama, Allah itu berada di langit. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya kalau kita mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai kemahatinggian Allah Subhanahu Wa Taala, ini mencapai 1000 dalil. Dan yang baru saja kita baca ini lebih khusus, di samping menetapkan sifat-sifat kemahatinggian Allah Azza wa Jal, juga menetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Maha tinggi di atas arsy-Nya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah memiliki arsy. Tetapi Ahlus Sunnah meyakini pula bahwasanya masalah bagaimana hakikat dan bentuk daripada arsy Allah Azza wa Jalla ini tidak diketahui oleh manusia. Ilmunya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak seorang pun dari makhluk yang mengetahui hakikat dan bentuk dari arsy Allah Azza wa Jalla. Walaupun secara bahasa arsy itu adalah sarirun khas bil malik, tempat kasur atau singgasana yang khusus bagi seorang raja. Kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki arsy. Tapi tentunya kita tidak akan menyamakan arsy Allah dengan arsy yang lainnya dari kalangan makhluk. Ini satu hal. Hal yang lainnya, bahwa kita pun tidak meyakini bahwa arsy Allah Azza wa Jalla dalam bentuk dan hakikat tertentu, karena memang tidak diberitakan kepada kita baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kita meyakini bahwa Allah memiliki arsy. Kemudian bahwasanya Allah arsy Allah Azza wa Jalla pasti memiliki hakikat dan bentuk, bukan sesuatu yang tidak memiliki sifat. Pasti memiliki hakikat dan bentuk. Hanya saja kita menyatakan Allah yang Maha tahu tentang hakikat dan bentuknya. Maka kemahatinggian Allah di atas arsy-Nya ini adalah sifat yang sempurna bagi Allah. Kemahatinggian Allah di atas arsy-Nya menunjukkan pula bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak dilingkupi oleh makhluk-Nya dan tidak berada di dalam makhluk-Nya dan tidak bersama dengan makhluk-Nya di alam ini, dalam artian kebersamaan zatiyah, kebersamaan zat-Nya. Karena dinyatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Yang meneliti Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab al-istiwa dari kalangan ahlul bidah, di antara mereka ada yang menolak secara mutlak bahwa Allah memiliki sifat mengasihi di atas langit sana, beristiwa di atas arsy-Nya. Ada pula di antara mereka yang mentakwil beristiwa menurut mereka dengan makna beristilah. Jadi beristiwa bukan artinya maha tinggi di atas arsy-Nya, tetapi mereka artikan beristilah, yakni berkuasa di atas arsy-Nya. Ini adalah penafsiran yang batil, karena memalingkan zahir al-lafz dari maknanya tanpa hujjah, tanpa dalil. Nah, mereka hanya berpegang dengan sebagian dari baik syair, yaitu من غير سيك أو دم المحراب. تولاني قد استوى بشرا على الحراب من غير سيك أو دم المحراب. بشر telah beristiwa di atas hirab tanpa pedang atau pertumpahan darah. Kata mereka, makna daripada bait ini bahwa Bishr telah beristiwa di atas Iraq artinya menguasai Iraq dan bukan tinggi di atas Iraq. Maka dari sini mereka memanakan istawa dengan makna istaula yang artinya berkuasa. sesungguhnya pendapat mereka ini pendapat yang batil, dan pendalilan mereka dengan BCR ini tidaklah benar. Bisa dibaca dari beberapa bentuk. Bantahan yang pertama bahwa baik ini adalah BCR yang misalnya kepada seorang Nasrani, yaitu yang bernama Al-Aqbal. Al-Aqbal ini Nasraniyun, seorang Nasrani. Dan seorang Nasrani tentunya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi demikianlah Al-Mujidah. Ya, baik dari kalangan Al-Mu'tazilah wal-Adairah. Terkadang mereka berhujjah dari sisi bahasa dengan sebuah BCR. Ya, yang ternyata BCR itu adalah ucapan seorang Nasrani. Seperti permasalahan ini. Nah, juga demikian dalam permasalahan Al-Kalam. Ketika mereka mentakwilkan sifat Al-Kalam bagi Allah Azza wa Jal, artinya adalah Al-Kalamuz-Zat, ucapan yang sifatnya hanya berada pada zat Allah saja, sehingga tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, dan tidak didengar oleh makhluknya sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Nah, kenapa menurut mereka bahwa Al-Kalam yang ada pada Allah adalah Al-Kalamuz-Zat, kalam yang hanya ada pada zat Allah dan bukan kalam fi'li, kalam yang memiliki suara huruf yang didengar oleh sebahagian makhluknya dari kalangan anbiya dan rusul. Nah, ternyata mereka berhujjah berdalil dengan sebahagian dari bait syair yang ternyata juga diucapkan oleh seorang Nasrani. Yang pertama, bahwa BCR ini adalah ucapan seorang Nasrani. Bantahan yang kedua, bahwa pernyataan Qadistawa Bishirun Al-Iraq ini adalah BCR yang telah diubah dan dirombak oleh mereka dari bentuk aslinya. Sungguhnya bentuk asli dari bait syair ini bunyinya bukan qadistawa bishirun al-iraq, tetapi bishirun qadistawla al-iraq. Nah, bishir telah berkuasa di atas iraq. Jadi secara lafaz pun mereka sudah mengubahnya. Ya. Kalau kembali kepada diwan al-aqbal, yakni catatan tangan ataupun manuskrip asli yang diambil dari tulisan Al-Aqbal, yang tertulis adalah Istaula, Gecirun Qad Istaula, Gecir telah berkuasa di atas Iraq, bukan dengan lafaz Qad Istawa Gecirun Alam Iraq, bukan lafaznya bahwa Gecir beristiwa di atas Iraq. Nah, kemudian yang ketiga, bahwasanya penafsiran Istawa, katakanlah seandainya bahwa bait syair ini yang mengucapkannya bukan seorang Nasrani. Katakan demikian. Ya. Katakan bahwa dalam masalah bahasa, walaupun dari seorang Nasrani, maka bahasa tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Qayyid, katakanlah demikian. Nah, bahwa bahasa tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Kemudian kita tutup mata bahwasanya bait syair ini lafaznya adalah istawa, bukan istaula. Tantangan kita yang berikutnya, kita nyatakan bahwa di kalangan Arab tidak ada yang mengenal makna istawa dengan istaula. Istawa ya istawa, istaula istaula, sendiri-sendiri. Nah, sehingga istawa bukan istaula dan sebaliknya. Nah, istawa itu artinya tinggi atau menempati sesuatu, sedangkan istaula artinya berkuasa. Kemudian yang keempat, bahwa penafsiran istawa dengan makna istaula, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ahlul Bidah dari kalangan Al-Mu'tazilah dan yang mencocoki mereka, ini penafsiran yang mengandung konsekuensi-konsekuensi batil. Ya. Konsekuensi-konsekuensi yang tidak benar. Di antara konsekuensi, kalau kita menafsirkan istawa dengan makna istaula, maha tinggi, diartikan dengan berkuasa, ini di antara konsekuensinya bahwa berarti Allah Azza wa Jalla ditentang oleh sebahagian makhluknya. Ketika Allah menentang atas makhluk yang telah menentangnya, makhluk yang telah menentangnya, maka dinyatakan Allah berkuasa di atasnya. Nah, ini adalah konsekuensi. Karena seorang dinyatakan berkuasa, taula alal arsy, berkuasa atas tinggasananya, setelah dia mampu mengalahkan musuh-musuhnya, mampu mengalahkan segala yang menantangnya, maka dia berkuasa di atas tinggasananya. Nah, kalau ini kita yakini pada Allah Azza wa Jalla, ini keyakinan yang batil. Tidak ada satupun dari makhluk yang bisa menentang Allah. Ya. Tidak ada satupun dari makhluk yang berhak menjadi rival bagi Allah. Tidak ada satu makhluk yang akan mampu berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Allah itu adalah zat yang maha kuasa atas segala makhluknya, atas seluruh makhluknya. Sehingga tidak bisa dinyatakan Allah berkuasa di atas arsy, karena Allah tidak memiliki penentang, tidak memiliki rival, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kalau kita menyatakan istawa dengan makna istaula, ini adalah pendapat yang batil. Apakah Allah menguasai singgasananya setelah mengalahkan musuhnya? Al-jawablah, tidak ada yang berani, tidak ada yang mampu, tidak ada yang sanggup, tidak ada yang bisa untuk berebut dengan Allah dalam mengambil singgasana Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita nyatakan Allah berkuasa di atas singgasananya. Ini satu konsekuensi. Konsekuensi yang lain, kalau kita maknakan istawa dengan istaula, bahwa Allah berarti hanya berkuasa di atas arsy-Nya saja. Berarti yang dikuasai oleh Allah itu arsy-Nya saja. Istaula dengan arsy. Artinya Allah menguasai, berkuasa atas arsy-Nya. Ini seolah-olah menjelaskan makna bahwasanya yang hanya dikuasai Allah itu adalah arsy. Padahal Allah Azza wa Jalla menguasai seluruh makhluknya. Baik itu arsy atau al-jannah atau an-nar, ya, atau as-samawat, langit-langit, atau al-ard, bumi, dan sebagainya. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian konsekuensi yang ketiga dari ucapan ini, kalau kita maknakan istawa dengan istaula, bahwa pernyataan istaula berkuasa ini biasanya datang setelah sebelumnya dia mengalami kekalahan dan ketidakmampuan menghadapi atau merebut singgasananya. Ya. Kemudian datanglah waktu di mana dia berhasil menguasai, berkuasa di atas arsy-Nya, sehingga disebut istaula. Ini konsekuensi secara bahasa. Nah, oleh karena itu kalau kita nyatakan Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy-Nya, artinya istaula 'alal arsy, bahwa Allah berkuasa di atas arsy-Nya, ini konsekuensinya bahwa sebelumnya Allah pernah tidak mampu, pernah tidak berkuasa, pernah lemah untuk menguasai singgasananya. Sehingga datang waktu di mana Allah berhasil menguasai dan berkuasa di atas arsy. Ini adalah perkara yang tidak ada pada zat Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Suci atas hal yang demikian ini. Nah, kata para ulama membantah pendapat Al-Mu'tazilah ini dari berbagai sisi, karena tidak memiliki keakuratan yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Mereka-mereka yang menolak bahwasanya Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy-Nya, maha tinggi di atas arsy-Nya. Ya, seolah-olah mereka ingin bahwa di atas langit sana tidak ada tidak ada Allah, tidak ada zat yang berhak untuk diibadah. Apabila Allah tidak beristiwa maha tinggi di atas arsy-Nya, di manakah Allah Azza wa Jalla? Sebagian mereka dari kalangan orang-orang yang sangat ekstrim dan ngawur, seperti kalangan Al-Jahmiyah yang bulat, yang sangat radikal, mereka menyatakan bahwa Allah tidak di mana-mana. Nah, ada pula yang menyatakan Allah tidak dinyatakan di mana-mana dan tidak pula dinyatakan tidak di mana-mana. Mereka ingin untuk meniadakan penyerupaan Allah dengan makhluk. Kalau kita nyatakan Allah berada di suatu tempat, katakan maha tinggi di atas arsy atau di tempat yang lainnya, berarti kita mengatakan Allah dilingkupi oleh makhluk, kata mereka. Yang kedua berarti menunjukkan kelemahan Allah karena butuh kepada makhluk, yaitu tempat. Ini semua adalah konsekuensi-konsekuensi yang basis. Nah, kalau kita nyatakan bahwa Allah istiwa di atas arsy, berarti Allah dilingkupi oleh makhluknya. Mereka berarti tidak paham pernyataan istawa alal arsy. Istawa itu namanya ala wartafa. Artinya tinggi di atas arsy, bukan dilingkupi. Beda tinggi dengan dilingkupi. Nah, Allah itu tidak dilingkupi oleh makhluknya yang telah diciptakan oleh Allah. Nah, itu satu. Kemudian kalau mereka nyatakan bahwa Allah berarti membutuhkan kepada tempat, membutuhkan kepada makhluk, kita nyatakan Allah tidak membutuhkan kepada makhluk. Nah, Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Karena Allah maha tinggi di atas arsy, bukan Allah butuh kepada arsy. Nah, istiwanya Allah di atas arsy tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kebutuhan hajat kepada arsy. Orang yang menyatakan bahwa Allah butuh kepada arsy karena beristiwa di atas arsy, ini orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk dari kalangan para raja. Raja kalau dia ingin bersemayam di atas singgasananya, nah, dia membutuhkan kepada singgasana. Allah tidak sama dengan makhluk. Nah, kata ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah butuh kepada makhluknya. Dan kesimpulannya bahwa mereka yang menolak Allah beristiwa di atas arsy dengan pernyataan yang ekstrim tadi, bahwa pada hakikatnya mereka tidak menetapkan adanya Allah. Bagaimana dinyatakan Allah tidak di mana-mana dan tidak pula tidak di mana-mana? Berarti tidak ada. Ya. Mereka menyatakan tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di atas alam, tidak di bawah alam, tidak di mana-mana dan tidak di mana, tidak di mana-mana dan tidak di mana-mana. Allah. Apakah ini sesuatu yang ada? Zat yang ada yang seperti ini? Nah, ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya mereka ingkar kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di lain sisi, ya, dari kalangan Al-Asy'ariyah dan yang sepakat dengan mereka menolak kemahatinggian Allah di atas arsy, kemudian menyatakan Allah itu di kulli makan, di setiap tempat, di mana-mana. Nah, ini pernyataan yang berlebihan di dalam menetapkan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Ini hulu. Nah, bagaimana Allah dinyatakan di mana-mana? Ini bertentangan dengan Al-Quran, dengan Al-Sunnah. Al-Quran sudah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah yang Maha Pengasih itu beristiwa di atas arsy. Dalam hadis dinyatakan oleh Al-Jariyah dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah di sana, Allah itu di langit, di atas langit. Bagaimana kita menyatakan di mana-mana atau pada setiap tempat? Oh iya. Mereka berdalil dengan firman-firman Allah, seperti misalnya wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Kata mereka ini menunjukkan bahwa Allah di mana-mana. Nah, ini karena kejahilan mereka di dalam memahami nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kebersama Allah dengan makhluknya itu bukan berarti menunjukkan bahwa Allah secara zat berada bersama makhluk di alam ini. Ya. Kebersamaan Allah itu dibagi oleh para ulama kepada dua bahagian. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Yang umum artinya Allah mengetahui segala keadaan makhluk. Sehingga Allah itu dinyatakan bersama dengan makhluk itu. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Artinya Allah tahu segala keadaan kalian. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Jadi secara bahasa bisa dinyatakan bahwa Allah bersama dengan kalian. Nah, karena Allah mengetahui segalanya dengan ilmunya. Dengan ketentuan takdirnya. Kalian tidak akan bisa lepas daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Adapun kebersamaan yang khusus, yaitu Allah menolong, membela, membantu orang-orang yang beriman dari kalangan hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak benar kalau dinyatakan bahwa Allah di mana-mana. Ini adalah keyakinan yang batil, bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjawab, kita tutupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk pagi hari ini.